بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan apa yang kita bersama-sama kaji dari risalah salah seorang ulama kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Itu kitab Manhaju Al-Firqatin Najiyah, Manhaj Al-Firqah An-Najiyah, sebagaimana judul daripada kitab ini. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana manhaj dan siapa itu Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah artinya golongan yang selamat. Dan ini nama lain dari sekian banyak nama yang sama hakikatnya, seperti Ahlussunnah wal Jamaah, At-Ta'ifah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, As-Salafiyun atau As-Salafi. Ini semuanya adalah nama-nama yang sama. Artinya hakikatnya sama. Namanya berbeda, tapi memiliki hakikat yang sama, yaitu mereka yang benar-benar dalam beragama berpijak dengan Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para As-Salaful Ummah, As-Salafus Salih, itu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman. Sehingga agama ini silsilahnya jelas. Dan itu membedakan dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka beragama dengan pemahaman mereka masing-masing, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah difahami sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Oleh karena itulah, pemicu yang paling utama terjadinya perpecahan umat itu adalah ketika orang tidak mau merujuk kepada As-Salaful Ummah. Sedangkan merujuk para salaf ini sendiri adalah perintah Al-Quran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan hasil ijtihad, tapi adalah perintah Quran dan perintah Nabi. Dengan demikian kata Syafi'il Malik Ar-Ramadhani, rukun agama kita ini tiga: Quran, Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Kebanyakan rukun yang ketiga ini yang hilang dari kaum muslimin, sehingga mereka mencukupkan Quran dan Sunnah lalu difahami dengan pemahamannya sendiri. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing, inilah yang menjadi titik tolak terjadinya berbagai macam pemahaman yang beragam, munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah yang beragam, seperti yang telah kita contohkan diantaranya ketika mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka muncul ada model Jahmiyah, ada model Mu'tazilah, ada model Asy'ariyah. Dari tiga ini juga muncul sekian banyak firaq atau firqah-firqah yang lain. Dengan demikian, yaitu kehilangan kunci yang ketiga ini adalah sumber munculnya berbagai macam firaqul dhalah. Walaupun ada yang lebih parah lagi, yang mereka mengingkari sunnah, mencukupkan dengan Quran, kemudian mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, orang yang mereka mencukupkan dengan Quran, dengan mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka mengingkari Quran. Karena yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi adalah Al-Quranul Karim. Sehingga ketika mereka meninggalkan sunnah, mereka pasti meninggalkan Quran. Karena yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana juga orang yang mereka meninggalkan mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, pasti mereka menyelisih sunnah. Kenapa? Yang memerintahkan untuk mengikuti para sahabat dan para imam-imam sunnah adalah sunnah itu sendiri. Sehingga orang yang mereka berilang berpegang teguh dengan sunnah, akan tapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat, pasti mereka telah meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Karena sunnah mengarahkan kita untuk benar-benar mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga kita dikenalkan bagaimana atau siapa itu al-firqah an-najiyah dan bagaimana manhaj al-firqah an-najiyah. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling penting dalam agama ini, yaitu akidah. Dari sinilah Islam dibangun. Tidak ada Islam tanpa akidah yang sahihah. Yang dimaksudkan akidah yang sahihah bukan sekedar akidah, tapi akidah yang lurus, akidah yang benar. Dan akidah yang benar adalah akidah yang diajarkan oleh para salaf. Jahmiyah juga punya akidah. Akidahnya Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Mu'tazilah juga punya akidah. Akidahnya Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah, mengingkari takdir. Ini adalah diantaranya memberontak pada penguasa yang dianggap zalim. Ini diantara akidah Mu'tazilah. Maka kalau kita bicara akidah, maksudnya adalah akidah yang lurus, akidah yang sahihah. Sampai kita pada pembicaraan sekarang, kaifa nuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan billah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul itu ruhnya keimanan. Ruhnya keimanan. Yang salaf kita mengatakan, man abadallaha bil hubbi wal khawfi war raja'i fawal mu'min muwahid, fawa mu'min muwahid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan cinta dan rasa takut serta harap, maka dia adalah mukmin muwahid, mukmin yang bertauhid. Artinya mukmin yang benar, yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Adapun man abadallaha bil hubbi wahdah fawa siddiq, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, maka dia siddiq. Siddiq itu munafik berat. Kenapa orang beribadah kepada Allah dengan cinta semata dikatakan siddiq? Karena kalau dia benar-benar mencintai Allah, pasti akan diwujudkan dengan ittiba. Sedangkan para sufi ini, yang ini para siddiq ini, mereka mengatakan itu cinta kepada Allah, tapi tidak ada bukti ittiba'nya. Bahkan ajarannya sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak yang mereka berubah menjadi dajjal-dajjal yang mengajarkan syariat yang mengantarkan ke jahanam, meninggalkan kitabullah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man abadallaha bil khaufi wahdah fawal haruri, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, maka dia khawarij. Khawarij, kelompok yang dikenal gampang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para pelaku dosa besar, sehingga seakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa, takut yang mengantarkan kepada putus asa dari rahmat Allah taala. Ini khawarij. Wa man abadallaha birraja'i wahdah fawal haruri, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut semata, maka dengan rojak atau harap semata, maka dia haruri, murji'ah, yang harapannya terlalu besar, harapan yang sampai pada tingkat merasa aman dari makar Allah taala. Sedangkan mukmin muwahid itu beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan takut, dan dengan harap. Ini adalah pilar dalam ibadah. Cinta yang akan menggerakkan dia menjadi energi besar untuk dia berbuat. Takut yang menahan dia dari melanggar larangan-larangan Allah taala, dan roja yang membuat dia lebih bersemangat karena ada harapan dalam setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Dan ketiga-tiganya ini semuanya adalah diperintahkan oleh Allah taala untuk kita benar-benar memiliki atau mencintai Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kaum muslimin ada yang mereka mengklaim mereka mencintai Allah dan Rasulnya, akan tapi memiliki perilaku yang tidak mencerminkan orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat poin-poin yang beliau bawakan di sini dalam rangka untuk memperjelas bagaimana seorang muslim mestinya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, silakan baca. Ya. Yang pertama beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan menjadi dasar pembahasan yang sedang kita bahas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ittiba'lah kalian kepadaku, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan kalian, mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang pengampun lagi Maha penyayang. Ikhwan billah, ayat ini di antara asbabul wurud, asbabul nuzul ayat ini. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa dirinya betul-betul mencintai Allah taala. Maka Nabi pun tidak memberikan jawaban sampai turun ayat Allah taala. Qul, katakan ya Rasulullah sallam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata para ulama, ayat ini adalah ayatul mihnah. Ayatul mihnah yaitu ayat ujian. Ujian bagi orang-orang yang mereka mengeklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian betul mencintai Allah, buktikan kecintaan kalian, buktikan dengan apa? Dengan cara ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallam sudah mengajarkan agama ini dengan komplit, sebagaimana Allah yang menegaskan tentang komplitnya agama ini, dan sebagaimana yang telah Allah persaksikan tentang amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan teladan tentang agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Ini ayat yang berkaitan dengan maklumat Allah tentang kesempurnaan agama ini. Allah telah sempurnakan agama ini. Allah telah sempurnakan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini. Dan Allah telah ridha Islam menjadi agama kita semuanya. Barang siapa yang dia tidak mencukupkan dengan Islam, maka dia telah kufur terhadap Allah, telah kufur nikmat terhadap nikmat Islam, padahal Allah telah berikan Islam ajaran yang komplit, yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana telah menegaskan kepada kita sekalian, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku terangkan perkaranya kepada kalian. Dan Islam ini telah digambarkan oleh Nabi ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha. Aku tinggalkan Islam ini dalam keadaan seperti cahaya putih yang terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya, malamnya kayak siangnya. Artinya terang, tidak ada lagi kekaburan. Tentu bagi orang yang memahami dengan benar tentang ajaran agama ini. Maka kewajiban untuk ittiba kepada Nabi itulah yang mencukup kita dalam beragama. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum. Jadilah kalian orang yang ittiba, jangan kalian orang membuat-buat bid'ah, maka sungguh telah cukup. Dengan ittiba telah mencukupi kita untuk membimbing kita kepada kemuliaan hidup yang hakiki. Kemudian juga dikatakan oleh sahabat yang lainnya lagi, ini kullu bid'atin dhalalatun wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia memandang baik, karena kebaikan telah cukup apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengada-adakan dalam perkara agama, menganggap ada sesuatu yang kurang dalam agama ini, dan menganggap dengan bid'ahnya itu agama ini akan menjadi lebih indah, lebih sempurna, lebih baik. Padahal tercorengnya agama ini dengan bid'ah-bid'ah. Agama ini menjadi rusak dengan bid'ah-bid'ah. Baik itu bid'ah ifrat maupun bid'ah tafrid. Bid'ah ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga menjadikan agama itu nampak sangar dan berat. Nampak sangar dan berat. Atau bid'ah tafrid, bid'ah meremeh-remehkan dalam perkara agama ini, sehingga agama itu nampak tidak punya wibawa dan tidak punya kesakralitasan. Agama ini adalah hal yang menjadi bahan pelecehan. Ini adalah bid'ah tafril. Agama telah ditampilkan Allah dengan kesempurnaan dan kewibawaannya. Maka ketika atau begitu bid'ah dimunculkan di tengah-tengah umat ini, ini akan mencoreng wajah keindahan Islam. Bid'ah tafri', bid'ah ifrat, contohnya bid'ahnya khawarij. Bid'ahnya khawarij yang menampilkan Islam dengan wajah sangar, wajah serem, wajah penumpah darah, sehingga menjadikan Islam menjadi wajah yang betul-betul mengerikan. Bid'ah tafri', contohnya bid'ahnya kaum liberal yang seakan-akan dia menjadikan agama itu enggak ada aturan bakunya. Agama bisa dirusak dari arah manapun. Termasuk di antara contohnya adalah bid'ah kaum sufia. Sufi ada juga sisi ifratnya atau sisi tafridnya. Menghalalkan atau mengharamkan yang halal, mengharamkan susu, mengharamkan makan-makan yang enak dengan alasan zuhud. Demikian pula bahkan juga zuhud yang bid'ah, yang kata sufi, untuk para pemula sufiah, para pengikut sufi, jangan bekerja, jangan menulis hadis atau membaca hadis, jangan menikah. Ini ajaran tentunya akan meruntuhkan dan mencoreng wajah Islam. Kalau kaum muslimin diajari tidak kerja, mau jadi apa? Mau jadi gembel, mau jadi pengemis, mau jadi orang yang menggantungkan kepada orang lain. Sedangkan Nabi mengajari kerja, pemuda kerja. Bahkan ketika ada pemuda minta-minta, kamu pergi ke hutan, cari kayu, jual, sehingga peras keringatnya untuk menghidupi dirinya. Itu yang akan menjadikan izzahnya seorang muslim. Menulis dan membaca, ini bahkan ajaran inti Islam. Islam itu agama ilmu yang berkisar antara membaca, menulis, mendengarkan, taklim, belajar, mengajar, ini kegiatan ilmiah yang mesti dilakukan oleh Islam. Bagaimana diajari untuk tidak menulis dan membaca hadis? Diajari tidak menikah. Kalau tidak menikah, mau kemana pelampiasannya itu? Mengajari untuk hidup menjadi orang-orang yang menyimpang dalam agama ini. Maka begitu bid'ah itu dimunculkan, itu akan mencoreng keindahan Islam. Maka para ulama keras terhadap bid'ah, karena bid'ah ini akan merusak dan mengotori Islam. Karena Islam telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Buahnya, kalau orang ittiba, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, dan Allah Zat yang pengampun lagi Maha penyayang. Poin yang kedua, poin yang kedua, catatan beliau di sini tentang bagaimana kita mencinta Allah dan Rasulnya. Dibawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara salaf mengajari kita beragama itu selalu didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, agar ketika kita beramal itu selalu kita bisa atau kita berpijaknya ini adalah ajaran Allah, ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata orang dan kata orang, kata ustaz, kata kiai, kata ulama, tapi dalil yang mesti dia fahami. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman itu bisa maknanya kafir, bisa maknanya dia mukmin tapi naqisul iman, mukmin tapi imannya kurang, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan kepada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan kepada Allah menuntut mengimani Rasulullah Sallam. Keimanan kepada Rasulullah Sallam menuntut mencintai Nabi di atas segala-galanya dari kalangan makhluk. Dan mencintai Nabi itu kelaziman dari mencintai Allah Ta'ala. Mencintai Allah wajib mencintai Nabi. Mencintai Nabi wajib di atas semua para manusia. Sehingga dikatakan di dalam ayat, Allah mengatakan An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak untuk diutamakan di atas diri-diri mereka kaum mukminin, sehingga Nabi lebih layak untuk diutamakan, dikedepankan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah dengan terang-terangan menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa nafsi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar engkau lebih aku cintai di atas segala manusia kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah sallam? Lah, ya Umar. Enggak, wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan diri kamu sendiri. betapa cepatnya Umar menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan Nabi. Al-an, sekarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan kecintaan kepada diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar. Sekarang ya Umar, kecintaan Anda atau iman Anda telah sempurna. Sehingga kecintaan Nabi mesti lebih diutamakan dibandingkan kecintaannya dengan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana mereka memiliki kerinduan yang besar dan kecintaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mereka mengkhawatirkan seandainya tidak lagi nanti bisa bertemu dengan Nabi setelah matinya. Apa kata dia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sekarang ini kalau ada kerinduan kepadamu, aku tinggal datang ke masjid lalu bisa bertemu denganmu, maka terobati kerinduanku. Akan tapi ya Rasulullah, ketika aku berpikir tentang kematianku dan kematianmu, pasti engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi. Adapun aku, seandainya aku masuk jannah, maka tentu jannahku berbeda dengan jannahmu. Sahabat ini sedang mengkhawatirkan itu seandainya tidak lagi bisa bertemu Nabi setelah meninggalnya, karena ada kecintaan dan kerinduan yang besar. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa mayuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itu sebaik-baik kawan. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, kaifa hubbuka li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cinta Anda kepada Rasulullah sallam? Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi kana ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid al-dama'i. Demi Allah, Rasulullah SAW lebih aku cintai, lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua, ayah-ayah dan ibu kami, bahkan lebih kami cintai dibandingkan dengan air dingin di waktu orang kehausan. Yang menggambarkan kecintaan mereka yang sangat tinggi kepada Nabi SAW. Di perang Uhud, ikhwani fillah, ketika berkecamuk perang yang sangat dahsyat, ketika muslimin benar-benar dalam kondisi lesu, karena sesungguhnya peperangan Uhud telah dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi karena kecerobohan pemanah yang ada di bukit Uhud menyebabkan kemudian orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menghajar kaum muslimin dari bukit Uhud sampai menjadi insiden yang sangat menyedihkan. Sampai akhirnya banyak yang meninggal di kalangan kaum mukminin, para syuhada Uhud yang kira-kira sekitar 70 syuhada Uhud. Di antara kepahlawanan yang muncul di kalangan para sahabat saat mereka melindungi Nabi dari lemparan panah, sabetan pedang, ketika Rasulullah SAW sedikit memperlihatkan kepalanya, kata para sahabat, ya Rasulullah, amankan diri Anda, Nahri duna nahrik. Ya Rasulullah, biar leherku yang kena panah, jangan lehermu. Ini adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka benar-benar siap mengorbankan apanya, apa pun yang mereka miliki untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian juga saat Nabi menawarkan kepada para sahabat berkaitan dengan keberangkatan jihad fisabilillah, mereka datang bernabi, ya Rasulullah, ini harta kami, kami serahkan kepadamu, silahkan kau pergunakan fisabilillah. Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kau ajak kami menyeberangi lautan ini, kami akan bersamamu, dan kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa, ya Musa, silahkan idhab anta wa rabbuka faqatila, silahkan anda dan Tuhanmu pergi berdua, silahkan kalian berperang berdua, kami tak duduk di sini, kami tidak akan mengatakan begitu, ya Rasulullah. Ini adalah para sahabat Nabi, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul kecintaan yang mereka buktikan di atas segala-galanya. Yang ketiga, baca. Ya, poin yang ketiga catatan beliau di sini, tufidu hadil ayatu anna mahabbatallahi takunu bittiba'i ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu fi ma amara bi wa tarku ma naha anhu mimma ja'a fi ahadithihi as-sahihah allati bayyanaha linnas wala taqulul mahabbah bitasadduq bil kalam wa adamul kalam wa adamul amal bihadihi wa awamirihi wa sunnati. Ayat di atas memberikan faedah kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah itu diwujudkan dengan cara ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Dalam hadis-hadis yang sahih yang telah dijelaskan perkaranya oleh Rasulullah sallallahu kepada manusia, sehingga wala takunul mahabbah, dan kecintaan itu bukan hanya diungkapkan bitasadduq bil kalam, bukan hanya dengan dobos saja, bukan hanya dengan ungkapan lisan saja, cinta, dinyanyikan, disiirkan, segala macam. Sedangkan wa adamul amal bihadi wa awamiri wa sunnati, sedangkan kosong dari mengamalkan petunjuk dan perintahnya serta sunah-sunahnya. Ini namanya hanya dobos, hanya omong kosong, pepesan kosong, tidak ada buktinya. Ungkapan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dia tunjukkan dengan bukti mengamalkan sunnah Nabi, membelanya, memperjuangkannya, mendakwahkannya, menjadikan hiasan dalam kehidupannya, ini bukti kalau orang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mencintai itu dia akan sangat berbangga ketika bisa meniru. Ada enggak orang yang tergila-gila dengan bintang bola? Ada enggak? Kalau bisa meniru gayanya gimana? Ada rasa bangga atau rasa bosan, minder atau benci? Dia akan bangga kalau dia bisa meniru bintang bola, walaupun cukurannya kayak landak, walaupun kemudian bentuknya enggak karuat, ada kebanggaan bisa meniru ini bintang bola atau artis, karena ada kecintaan. Kecintaan itu ada akan membawa kepada kebanggaan meniru zahir maupun batin. Kalau kita betul-betul cinta pula kepada Nabi, mesti harus ada gerakan, pasti akan muncul semangat untuk meniru dan bangga. Bisa meniru Nabi itu bangga, menunjukkan dia ada kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antum kira-kira bicara dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab, merasa wah yang mana? Hah? Dan kenapa? Terus yang keempat. Yang keempat, catatan yang keempat. Wa yufiduna hadal hadith as-sahih. Hadis yang sahih di atas, itulah yu'minu ahadukum, memberikan faedah kepada kita, anna imanal muslim la yaktamilu hatta yuhibbar rasulah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan tazidu ala mahabbatil walad wal walid wan nasi kulluhum wa hatta tazidu ala mahabbatil muslim li nafsi. Hadis di atas memberikan faedah pada kita bahwa iman seorang muslim tidak akan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada anak, ayah, bahkan kepada manusia semuanya. Sampai bahkan kata Nabi, mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Kama warada dalik fi hadis akhar, sebagaimana terwiatkan dalam hadis yang lainnya. Wa yudhiru athar al-mahabbah indama tata'arada awamir ar-rasul sallam wa nawayyahu ma syahwati nafsi wa rahbati zawjah wal aula wan nasi alladina haulahu. Dan wa yudhiru athar al-mahabbah, dampak cinta ini itu akan nampak jelas, akan nampak jelas apakah dia betul-betul cinta atau tidak, itu akan nampak jelas. Indama tata'arada, saat terjadinya benturan, pertentangan, awamirur rasul sallam wa nawahihi wa nawahiyahu ma syahwati nafsi, terjadi pertentangan antara perintah-perintah rasul wa nawahiyahu dan berbagai macam larangan rasul, ma syahwati nafsi bersama dengan syahwat hawa nafsunya, wa rahbati zaujah atau dengan keinginan istrinya, wal aulad dan anak-anaknya, wan nasi alladhi haulahu atau dengan keinginan manusia sekitarnya. Akan kelihatan betul-betul apakah orang itu mendahulukan mencintai Rasulullah atau tidak, itu akan kelihatan ketika ada ta'arud. Tidak ada ta'arud, ada pertentangan antara perintah Rasulullah SAW dan larang-larangannya dengan syahwat. Ada pergolakan kepentingan antara mengutamakan agamanya atau syahwatnya, atau istrinya, atau anaknya, atau keluarganya, atau masyarakatnya. Mana yang akan dia menangkan? Kalau dia memenangkan apa yang menjadi kepentingan agama, maka menunjukkan betul-betul dia mencintai dengan setulusnya. Apa yang dia cintai itu dia perjuangkan, dia bela, dia betul-betul yaitu menangkan. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahwatihi, dan dia akan menyelisih dirinya, menyelisih keluarganya, menyelisih syahwatnya, wa man haulahu, dan menyelisih orang di sekitarnya. Wa in kana kadiban asallaha wa rasulahu wa wafaqa syaitana wa hawahu. Tapi kalau cintanya itu dusta, maka akan nampak dia muncul sebagai orang yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya, dan mencocoki dengan syaitan, dan mencocoki dengan hawa nafsunya. Ini ketika cintanya dusta. Maka cinta yang hakiki, betul-betul dia mencintai atau tidak, itu mana yang dia menangkan ketika terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan seseorang atau kepentingan agamanya dan kepentingan diri, keluarga, hawa nafsu, masyarakatnya. Maka akan kelihatan mana kecintaan yang akan dia utamakan. Yang kelima, catatan yang kelima dari catatan Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza sa'ata musliman," kalau kamu tanya seorang muslim, kamu tanya, "Hal tuhibbu rasulak?" Apa kamu cinta kepada Rasul sallam, kepada rasulmu? "Fayaqul," fayaqulu lak, dia pasti akan mengucapkan, "Na'am, tentu saya mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ya ini aku korbankan ruhi wa mali, jiwaku dan hartaku aku korbankan." Faida sa'al tahu, tapi kalau kamu tanya lagi kepada dia, "Limada takhliqu lihyata wa tukhalifu amrah fi kada wa kada?" Tapi kenapa kok kamu mencukur jenggot kamu? Kamu selisih perkara Rasulullah SAW dalam hal ini, dalam hal itu. Kemudian wala tatasabbah fi wala tatasabbah bihi fi madhari wa akhlaqi wa tauhidi. Dan kenapa kamu tidak meniru Nabi dalam penampilan, dalam akhlak, dan dalam tauhid kamu? Ajaba biqouli. Ajabaka biqouli. Dia pasti akan menjawab. Dia akan menjawab dengan jawabannya bagaimana? Al-mahabbatu fil qalbi. Cinta itu letaknya di sini, kata dia. Wal qalbi tayyibun walhamdulillah. Dan hatiku alhamdulillah baik. Cinta itu di sini, bukan di sini. Cinta itu di sini, bukan di sini. Bukan di jenggot dan bukan pada penampilan zahir. Cinta itu di sini. Alhamdulillah hatiku pun baik. Baik. Naqulu lahu, kami katakan kepada orang seperti ini, "Lau kana qalbuka thayyiban la dhahara 'ala jasadika." Kalau memang hati kami itu baik, pasti akan nampak dalam zahir penampilan kamu. Orang yang takwa hatinya pasti salat, betul enggak? Orang yang salat belum tentu takwa, betul enggak? Orang yang bertakwa dan tahu bahwa jenggot itu adalah ajaran Nabi, akan dia pelihara jenggotnya walaupun hanya 3 lembar telung ler, akan dia pelihara sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak semua orang yang berjenggot pasti dia adalah mencintai Nabi, atau artinya itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul enggak? Ada enggak orang berjenggot tapi dia bukan mukmin dan bukan muslim, bukan pecinta Nabi? Hah? Banyak. Artis kadang brewok. Hanya model, kadang model brewok, kadang halus, klimis, kadang berpakaian tidak isbal, super congkrang, kadang kombor bawah semeter. Model-model saja, bukan karena berangkat daripada jenis iman. Maka jenggot yang berangkat dari sunnah itu ditakuti di mana-mana. Di pabrik ditakuti, enggak boleh kerja di pabrik pakai jenggot. Apa hubungannya antara jenggot dengan pabrik? Apa kalau orang yang mengoperasikan pabrik itu jenggotan, mesinnya akan berhenti? Dokter enggak boleh pakai jenggot. Apa hubungannya antara dokter dengan jenggot? Demikian pula yang lain-lainnya. Tapi kalau jenggot itu hanya artis, oh enggak ada masalah. Enggak ditakuti. Karena ini enggak ada nilainya apa-apa. Ini hanya orang cari duit. Jenggot enggak tidak jenggotnya hanya duit urusannya itu. Tapi kalau jenggot itu jenggot orang yang beriman dari sunnah, ini akan menjadi momok bagi sebagian orang yang menunjukkan di hatinya ada sesuatu yang sangat diwaspadai. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ala wa inna fil jasati mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau sekerat daging yang di dalam jasad itu baik, seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau sekerat daging itu rusak, maka jasad pun akan rusak. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Kalau hatinya baik, jasad akan baik. Hatinya rusak, jasad akan rusak. Kalau jasad rusak, alamat hatinya rusak. Orang yang jasadnya rusak, artinya dia tampilannya tampilan yang tidak mencerminkan sunnah, menunjukkan hatinya pasti belum ada kecintaan kepada sunnah, atau belum mengerti paling tidak. Kalau hatinya sudah mengerti sunnah dan mencintai sunnah, pasti akan dia nampakkan dalam penampilan zahir. Yang keenam, suatu kali penulis bersilaturahmi kepada seorang dokter muslim. Penulis melihat banyak gambar orang laki-laki dan perempuan dipajang di dinding. Penulis lalu mengatakan dengan larangan Rasulullah dalam soal memajang gambar, tetapi ia menolak sambil mengatakan mereka kawan-kawan saya di universitas, padahal sebagian besar dari mereka adalah orang-orang kafir, apalagi para wanita yang memperlihatkan rambut dan perhiasannya di dalam gambar tersebut, dan mereka berasal dari negara komunis dan kafir itu juga mencukur jenggotnya. Penulis bertahan besar hati, tetapi ia malah bangga dengan dosa yang ia lakukan. Seraya mengatakan bahwa ia akan mati dalam keadaan cukur jenggot. Suatu hal yang mengherankan, dokter yang melarang ajaran Rasulullah SAW tersebut mengaku bahwa ia mencintai Nabi Muhammad, dan penulis ia berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku ada dalam lindunganmu. Dalam hati penulis berkata, engkau mendurhakai perintah-perintahnya, dan bagaimana mungkin akan masuk dalam perlindungannya, dan apakah Rasulullah SAW akan rela dengan syirik tersebut? Sungguhnya kita dan Rasulullah SAW dalam di bawah lindungan Allah SWT. Iya, dakhaltu ibadata dakhaltu iyadata tabib muslim. Catatan keenam beliau, pengalaman pribadi beliau. Beliau ceritakan, saya mendatangi seorang dokter muslim. Faro'aitu suara rijal wan nisa. Aku melihat ada gambar foto laki-laki dan perempuan campur di situ. Mu'allaqat al-jidar, yang tergantung di tembok, foto biasa dipajang-pajang seperti antum atau keluarga antum yang biasa pajang-pajang foto, foto wisuda, foto ketika di luar negeri, atau bahkan foto ketika haji umroh, doa di depan Ka'bah. Oh Masya Allah, dipajang semuanya. Ini foto seorang dokter sedang bersama teman-teman laki depan perwanya yang dipajang di dinding. Fadakartuhu binahyi Rasulullah SAW antakliqis suwar. Lalu aku pun sebutkan kepada dia larangan Rasulullah SAW tentang menggantungkan gambar-gambar makhluk bernyawa, foto, lukisan-lukisan di dari. Farufadha qailan haula, farufadha qailan, dia pun tolak, menolak perkataanku, menolak hadis yang aku bawakan larangan Nabi, dengan mengatakan haula zumalai wasamilati fil jami'ah, itu teman-temanku kok, teman-temanku di kampus, laki dan perempuan teman-temanku di kampus. Kemudian ilman bi annal aktsariyah minhum kufar, padahal dia tahu teman-teman yang dipajangnya itu kebanyakan kafir. Wala siyaman nisa allati yudhirna syu'urahunna wa sinatahunna fiswar fisura. Lagi pula yang wanita pun menampakkan rambutnya, menampakkan perhiasannya di gambar itu. Wahum min bilati syuyu'iyah, bahkan mereka itu berasal dari negeri ateis, negeri kafir ateis. Wa kana hadha at-tabib yahliku lihyatahu, dan si dokter ini pun juga kondisinya cukur jenggot. Wal ajib, yang aneh, anna hadha at-tabiba al-mukhalifa li ta'alimi rasuli yad'i hubbahul kadib li rasulillah sallam wa yaqulu li, yang aneh, bersama dengan dia foto dengan laki perempuan yang kafir kafiroh dan menampakkan aura seperti itu, dan dia pun cukur jenggot, dia katakan, mendakwahkan, dia mendakwahkan bahwa dirinya itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah dakwaan yang dusta. Wa yaqulu li, dan dia mengatakan kepadaku, qul ya Rasulullah ana fi himak, ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah saya berada di dalam perlindunganmu. Qultu fi nafsi, batinku, kata Syekh, batinku mengatakan, anta taksi amroh, kamu maksiat kepada perkara Rasulullah SAW, thumma tudkhulu fihi mahu, lalu kamu masuk dalam pelindungan Nabi, wahal yardur rasulu bidhalika syirka, apakah Rasulullah SAW akan ridho dengan syirik yang dia miliki itu. Fanahnu war rasul fi himallah wahdah, kata beliau, kita dan rasul semuanya berada dalam perlindungan Allah Ta'ala, bukan dalam perlindungan rasul, rasul dan kita ini dalam perlindungan Allah Ta'ala. Nabi tidak punya rububiyah sama sekali, dia berada dalam perlindungan Nabi, ini adalah syirik, syirik rububiyah, ini keyakinan yang tidak benar. Beliau sedang menceritakan pengalaman pribadi bahwa ada orang yang mengeklaim dirinya cinta kepada Rasul, tapi tampilan zahirnya seperti itu. Itu menunjukkan enggak nyambung antara klaimnya dengan apa yang dia nampakkan di penampilan zahir. Yang ketujuh, yang terakhir. Kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti petunjuknya, pihak seseorang cinta pada orang yang dicintainya akan selalu taat dan setia. Iya. Yang terakhir catatan beliau sebagai bentuk kesimpulan juga, inna mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam la takunu fil ihtifalat wa nasbi zina. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diwujudkan dengan perayaan-perayaan. Sekarang ini bahkan orang yang merayakan kelahiran Nabi dianggap cinta Rasul. Yang tidak merayakan yaitu kelahiran Nabi dianggap yaitu anti atau tidak cinta Rasul. Padahal sahabat tidak merayakan. Imam yang empat tidak merayakan. Kira-kira antum berani gak mengatakan mereka tidak mencintai Rasul? Hah? Kualat yang sahabat dan para imam itu darah dagingnya itu kecintaan kepada Nabi. Mereka sudah buktikan hidupnya itu totalitas untuk menjunjung ajaran Nabi. Mereka orang yang telah membuktikan cinta kepada Nabi dengan bukti yang nyata, pembelaan yang nyata. Tapi sekarang ini hanya formalitas. Bahkan yang ada orang yang mereka merayakan cinta Rasul setahun sekali, bencinya dengan ajaran Nabi itu muncrat sampai ke bunuh-bunuh dan membuat manusia lari daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan dengan cara yaitu sekedar pasang hiasan-hiasan, lampion-lampion, kemudian lampu-lampu kertap-kertip, hingar-bingar cinta Rasul, gendrangan, atau juga dengan tabu-tabuan, joget-jogetan, kemudian siar-siar, yang mereka bilang siar, nyanyian-nyanyian laki perempuan sampai jam 2 malam waktunya subuh, jam 7 pagi. Cinta Rasul dengan cara-cara seperti itu, kemudian subuhnya bablas, wassalam. Demikian pula wa insyatil anasyid allati la takhluwa min munkar, dan bukan dengan cara mendendangkan nasib-nasib, mendendangkan nasib-nasib, latihan terus, nasibnya latihan terus, lupa zikir, lupa baca Quran, sibuk tampil sana sini, nasidan yang tidak lepas dari berbagai macam kemungkaran. Wa ghairi dzalik minal bidah allati la aslalaha fitin, dan berbagai macam yang lain-lainnya dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama ini. Bal takunul mahabbah bittibai hadhi, tapi yang namanya mencintai Rasul itu dengan betul-betul ittiba' terhadap petunjuk Rasulullah SAW. Wa tamassaku bisunnati, dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Wa tatbiqi ta'alimi, dan menerapkan ajaran-ajarannya. Wa ma'asana qawlu syair, alangkah bagusnya perkataan seorang penyair, inkana hubbuka sadiqan la'ataqtahu, kalau cinta kamu itu jujur pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhab muti, karena orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, dia akan taat. Kalau orang betul-betul mencintai, itu akan taat, tunduk, patuh. Laki-laki, walaupun otot, kawat, balung, besi, beringosnya nyentang kayak gadut kocok, itu atau badannya kayak pegulat kelas berat, kalau dia mencintai perempuan jadi ngelemprak kayak kerupuk teles, hilang kekuatannya, dia akan manut dengan perempuan yang dia cintai. Itu kecintaan itu akan memperbudak seperti itu pasti. Antum kalau mencintai orang kon ngopong-ngopong dia gelem manut, ora manut pedot, itu mesti begitu. Itu fitrahnya kecintaan begitu. Maka kalau orang itu mencintai Nabi, pasti dia akan buktikan dengan mentaati ajaran Rasulullah SAW. Ada pertanyaan, Ikhwan? Enggak ada? Ya, gimana? Antum datangnya terakhir. Ya, gimana? Ya, kisah yang tadi siangnya datang ke rumah dokter Muslim tadi, kan melihat foto pajangan teman-temannya sama dia. Terus boleh enggak, kayak tadi kan dia mendakwakan kepada orang yang awam tentang haramnya memajang foto. Nah, kayak gitu boleh enggak kalau kita mendakwai langsung kayak gitu? Saya langsung melarang hal-hal yang disampaikan, bukan melarang, sampaikan. Dokter, ada hadis Nabi yang melarang macam gambar-gambar makhluk hidup. Disampaikan dakwah. Walaupun dia yang misalnya tadi kan belum kuat gitu. Ya enggak apa, dia tak ada yang terus dia muslim itu, dikasih tahu gitu. Dikasih tahu tentang ajaran Nabi gitu. Yang kedua tadi kan juga si dokternya kan menyampaikan bahwa kita ya katakanlah kita belum di bawah nama Rasulullah. Terus sisanya cuma batin dalam hati. Itu seharusnya juga mendakwakan, juga disampaikan, dinasihatkan langsung ke orangnya atau cuma di batin aja? Ya, tanya syekhnya. Tanya syekhnya. Wallah alam punya pertimbangan apa syekhnya. Yang jelas batinnya mungkin sudah agak nemen atau gimana, sehingga udah ini masih jauh, terlalu sangat jauh orang seperti ini. Ya intinya pokoknya saya cerita gitu aja. Mestinya kalau cinta Nabi itu gak begitu. Intinya begitu. Salam. Bagaimana seandainya ketika seorang itu serahirnya belum bisa mengamalkan, namun dia melakukan amal-amal yang disunahkan. Ini seperti Jumat, ya amal-amal Jumat, maksudnya di suatu atasi, yeah, dan sebagainya, atau tidak dengan sesuai dengan namun secara belum bisa, maksudnya belum mengamalkan, itu bagaimana? Ya kalau dia sadar sudah tahu dan sadar belum mengamalkan karena belum mampu, ya banyak-banyak istighfar dan minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan keteguhan hati, minta untuk sebab betul-betul diberikan kekuatan hati untuk bisa mewujudkan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka diantara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal asima ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau teguh di atas perkaramu dan kemauan kuat, berazam kuat untuk selalu lurus. Doa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk bisa yaitu mewujudkan apa yang sudah dia tahu dan dia belum sempat atau belum punya kekuatan atau merasa belum ada kemampuan untuk mewujudkan. Karena kadang-kadang orang untuk mewujudkan banyak pertimbangan, tapi dia ada kemauan, ada kecintaan, ada kemauan. Yang penting terus dia membangun kemauan itu dan minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan atau kemauan hati, ketetapan hati di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Gimana, udah cukup? Kalau enggak ada lagi kita tutup, ikhwan, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.